السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، فنحن لله برحمة الله سبحانه وتعالى. في دلالة الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع ابن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب، وآخرهم يومئذ في القسمة. فقال الرجل: والله إن هذه قسمة ما عُدل فيها، وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصفر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا، أو كما قال. متفق عليه. daripada عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، kata dia, apabila selesai perang Hunain, tuan-tuan, perang Hunain adalah perang yang berlaku sebaik sahaja selesai Fathu Makkah. Nabi SAW daripada Makkah hijrah ke Madinah. Lepas tu Nabi buat comeback balik ke Makkah untuk nak buka balik kota Mekah ni. Selepas daripada selesai pembukaan kota Mekah, satu, Islam dia tak panggil ta'luk, dia panggil buka. Kalau dalam sejarah biasa dia kata ta'luk, Islam tidak ta'luk, Islam buka. Islam masuk satu negeri, Islam buka negeri itu. Maknanya membuka hati, daripada hati tertutup kepada hidayah Allah, Islam masuk, dia buka hati untuk terima hidayah Allah. Maka dipanggil hari pembukaan kota Makkah. Bila selesai, Makkah diambil alih oleh Islam, tidak ada tumpah darah. Dan Nabi SAW memastikan keadaan Makkah itu sudah stabil, sudah teratur. Baru Nabi SAW bercadang nak balik ke Madinah. Dalam keadaan itu, tiba-tiba sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ada musuh nak serang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan musuh itu ialah suku Hawazin dan suku Saqif. Mereka combine, mereka berpadu tenaga, mereka nak attack Nabi, mereka nak serang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar cerita kata ada musuh nak serang, Nabi siap pasukan, Nabi keluar ni tak mau bagi jadi perang di dalam tanah Arab. Nabi keluar ni bersama dengan 10,000 orang tentera. 10,000 ni adalah pasukan yang ikut Nabi daripada Madinah nak mai ke Mekah ni, 10,000 yang terdiri daripada puak-puak Muhajirin dan Ansar. Nabi daripada Madinah nak mai, maka yang nak mai sama dengan Nabi ke Mekah hari pembukaan kota Mekah itu di kalangannya ialah orang Muhajirin yang dulu ikut Nabi hijrah, dan juga orang Ansar penduduk Madinah ikut sekali mai 10,000 orang. Bila sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ada musuh nak serang Nabi, Nabi keluar daripada Mekah menuju ke arah Taif bersama dengan 10,000. 10,000 ikut Nabi daripada Madinah ke Mekah ni, campur lagi 2,000 penduduk Mekah yang masuk Islam pada hari pembukaan kota Mekah. 12,000 orang keluar pergi nak berjumpa dengan puak Hawazin dan puak Saqif yang nak main perang. Pagi-pagi buta ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sampai di tempat yang Nabi nak pergi, tiba-tiba Nabi kena ambush. Ini cerita perang Hunain. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pergi 10,000 orang, termasuk 2,000 daripada kalangan orang Mekah yang ikut sama, 12,000. 12,000 keluar ni jadi sahabat Nabi dalam keadaan overconfidence. Bahkan di kalangan sahabat Nabi ada yang jadi sombong. Sampai bercakap kata, tak apa dah, pasal apa kita ramai. Bilangan 12,000 tak mungkin kalah. Mereka keluar dalam keadaan macam tu, dalam keadaan bongkok, sombong, penuh keyakinan, kata mereka tak akan kalah kerana mereka ramai. Mereka lupa kata menang kalah ini adalah bantuan Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana ramai, bukan kata, bukan kerana kelengkapan tentera kita hebat, bukan kerana, bukan, tapi menang ataupun kalah ini ketentuan Allah. Kalau menang, Allah hantar bantuan, maka menang. Dalam keadaan lupa macam tu, tu bertolak pasukan ini sampai di tengah jalan kena ambush. Apabila kena serang hendak dalam keadaan tentera Islam tak jangka, tak bersedia untuk nak mulakan peperangan, jadi kucak kacir. Sebahagian daripada sahabat Nabi lari. Tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lebih kurang 80 ke 100 orang saja yang duk kena hentam. Bayangkan daripada 12,000. Terkejut kena serang, terkejut kena ambush, lari. Tinggal Nabi bersama dengan, satu riwayat kata 80, satu riwayat kata 100. Di antara 80 ke 100 orang saja tinggal tengah tu, tak boleh lari. Pasukan yang tadinya sombong kerana rasa kita ramai, 12,000 orang tu lari. Nabi SAW masa tu tinggal di sebelah kanan Nabi Al-Abbas, pak penatan Nabi. Di sebelah kiri Nabi ialah Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi. Doa di kiri. Nabi duduk atas unta. Dua orang ni, pak penatan Nabi Al-Abbas dengan Abu Sufyan, duk pegang tali unta Nabi itu. Duk gagah pi juga. Nabi kata, aku tidak akan berundur. Apa jadi pun, aku di sini. Hak baki lagi 80 ke 100 orang itu, di antaranya ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Usamah bin Zaid. Ini yang duk ada. Dan beberapa orang sahabat lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat pakcik dia, dekat Al-Abbas yang duk tarik tali unta Nabi ni, sebab Al-Abbas ni dia terkenal suara dia. Nabi kata dekat dia, ya ammi, pakcik, pakcik panggil hak lari tu suruh mai balik, kata aku masih hidup. Al-Abbas teriak dengan suara kuat. Dia kata, Muhammad masih ada di sini. Muhammad sedang bertarung sedangkan kamu lari. Bila bunyi suara macam tu, sebahagian patah balik, mai balik. Nabi SAW dalam keadaan gerting macam tu, Nabi turun daripada unta, dia cekak satu patiak. Kemudian Nabi SAW doa, Nabi kata, Allahumma anjizli, Allahumma anjizli ma wa'adtani. Nabi kata, Ya Allah, Ya Tuhanku, tunaikanlah segala janji yang telah engkau janji kepada aku selama ini. Tuan-tuan, daripada 12,000 tinggal 100 orang. Nabi turun daripada unta, cekak pasiak. Nabi kata, Allahumma, Ya Allah, Ya Tuhan, anjizli ma wa'adtani. Ya Allah, Ya Tuhanku, tepatilah, tunailah apa yang telah engkau janji kepada aku selama ini. Nabi perui pasiak tu di ke arah musuh yang serang ni dengan kehendak Allah Subhanahu wa Taala. Tiba-tiba semua musuh ada tu rasa mata depa masuk pasiak, berasa mulut masuk pasiak. Masing-masing duk tonyoh mata, duk buang benda dalam mulut, maka kesempatan itu diambil oleh tentera Islam. Maka Islam kuasai balik peperangan itu. Turun ayat dalam surah At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitanir rajim, laqad nasarakumullahu fi mawatin katira wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum shay'an wa daqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. صدق الله العظيم. تقول آيات 25 26 سورة التوبة. Allah Subhanahu wa Taala kata, sesungguhnya kami telah tolong hampa semua di dalam banyak medan perang. Allah turun ayat tu, Allah kata, sesungguhnya banyak kali perang dah kami tolong Islam ni, Tuhan kata. Wa yauma Hunain, tetapi ingat apa jadi di dalam perang Hunain, Tuhan kata. Iz a'jabatkum kasratukum, ketika hampa semua takjub, angkuh, sombong, berasa terlebih yakin kerana ramai hampa. Tuhan sebut, iz a'jabatkum, ketika mana kamu jadi takjub, jadi sombong, jadi overconfident, jadi terlebih yakin kata kamu akan menang kerana kamu ramai. Falam turni ankum syai'ah, Tuhan kata ramai langsung tak memberi manfaat kepada hampa semua. Wa daqat 'alaykumul ardu bima rahabat, maka bumi yang luas hampa rasa sempit, Tuhan kata. Bumi yang sebenarnya luas ni, bila hampa kena macam tu, hampa rasa sempit bumi ni, berasa ketat, berasa nak bergerak tak boleh. Summa wallaitum mudbirin, kemudian hampa pusing, pakat cabut lari, bercerai-berai, habis semua. Summa anzalallahu sakinatah, kemudian Allah Subhanahu wa Taala menurunkan sakinahnya, menurunkan tenang ke dalam hati Nabi, ala rasulihi wa alal mu'minin. Allah turunkan sakinah, Allah turunkan tenang kepada Nabi dan kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, cemas masa tu. Turun 12,000 dengan penuh keyakinan, tiba-tiba kena ambush, kena serang rendah, lari, tinggal 100 orang. Mau tak cemas? Anak panah musuh turun main macam hujan. Ketika itu semua orang rasa bumi ni jadi sempit, nak lari tak ada tempat. Cemas dalam keadaan itu. Summa anzalallahu sakinatah, Allah turunkan sakinah, Allah turunkan tenang ke dalam hati Nabi wa alal mu'minin, dan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Wa anzala junudan lam tarauha, Tuhan kata, dan kami turunkan tentera yang hampa tengok tak nampak. Dalam hadis menceritakan tentang ayat ni, seorang sahabat yang bernama Jubair bin Mut'im, dia kata apa? Aku berada bersama dengan Nabi di dalam perang Hunain itu. Dalam keadaan berkecamuk itu, dia kata, tiba-tiba dari langit nampak turun satu benda hitam jatuh dari langit. Serentak dengan jatuhnya benda hitam itu, tiba-tiba musuh bertempiaran lari. Tidak lain, tidak bukan, itulah tentera yang dihantar oleh Allah dari langit. Wa anzala junudan lam tarauha. Dan diturunkan kepada mereka itu junud, tentera-tentera lam tarauha, yang hampa tengok tak nampak. Wa azzabal ladina kafaru, dan kami azab kepada orang-orang yang kafir. Wa zalika jazaul kafirin, dan demikian itulah balasan kepada orang yang kafir. Ini jadi di dalam perang Hunain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis yang kita baca ni cerita tentang perang Hunain. Bila berakhir saja perang Hunain, athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natan fil qismah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membahagi-bahagikan harta rampasan itu kepada pasukan yang diperang. Bila selesai perang, harta rampasan cukup banyak dalam perang Hunain. Daripada duit ringgit, emas perak, orang tawanan, segala macam benda, binatang ternakan, kain baju, semua ditawan. Dan semua dirampas. Kemudiannya dibahagikan kepada pasukan yang pergi berperang. فَأَعْطَ الْأَقْرَعْ بِنْ حَبِثْ مِئْمِئَةً مِنَ الْإِبِلْ. Nabi SAW dalam duduk bahagi harta rampasan ni, Nabi bagi kepada Al-Aqra' bin Habith. Nabi bagi dekat dia 100 ekor unta. Al-Aqra' bin Habith ni baru masuk Islam. Dan dia ni daripada kumpulan Badui padang pasir. Tiba-tiba dia dapat sampai 100 ekor unta. Wa a'ta Uyainah bin Hisnin mithla dhalik. Uyainah bin Hisnin, dia ketua suku di antara pembesar Mekah yang kafir, yang duk lawan Islam. Selepas pembukaan kota Mekah, dia masuk Islam. Selepas dia masuk Islam, dia ikut di perang, di dalam perang Hunain. Nabi bagi ke dia 100 ekor unta. Wa a'ta Nathan min ashrafil Arab wa akharakum yawma idzin bil qismah. Dan beberapa orang asyraf, beberapa orang pembesar Arab yang juga mendapat seperti mana depa dapat 100 ekor unta. Faqala rajul, datang ramai-ramai sahabat yang ikut dalam perang ni, seorang suruh bercakap. Dia kata, wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhu Allah. Satu orang sudah tak puas hati. Dia bangkit, dia protes. Dia kata, wallahi, dia kata demi Allah. Dia cakap ni tidak di depan Nabi, tapi di kalangan orang lain. Lepas Nabi bahagi dekat Al-Aqra, Nabi bagi 100 ekor, dekat dia ni 100 ekor, dekat dia. Dia tak puas hati. Pasal apa? Pasal apa mereka dapat lebih daripada orang lain? Satu. Yang kedua, mereka ni baru masuk Islam. Sedang kita orang lama. Apa siapa orang baru dapat lebih? Tak puas hati. Walaupun yang bagi itu siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas tak puas hati, dia kata, wallahi demi Allah, inna hadhihi qismatun ma udila fiha. Sesungguhnya pembahagian ini tidak adil. Dia jadi SK dari Isman. Apa kata apa? Tiga Abdul. Kan? Bila dah piramli bahagi-bahagi-bahagi, oh, dia tepuk meja. Dia kata, ini tidak adil. Ada juga SK dari Isman masa itu. Dia komplain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, sesungguhnya pembahagian ini ma udila fiha, tidak ada keadilan pada pembahagian ini. Wa ma urida fiha wajhullah. Dia kata, ini pembahagian yang tidak mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dia kata ke siapa tu? Dia kata ke Nabi. Dia kata Nabi tak adil. Nampak tak? Hari ini yang kata manusia. Manusia ni tuan-tuan adalah makhluk yang paling sukar nak jaga. Kalau kita ditakdirkan Allah terlantik menjadi jawatan kuasa masjid, oh, kerusi panas. Tuan-tuan buat apa pun tak betul. Tuan-tuan tak buat apa pun tak betul. Pasal apa? Pasal yang nak komplain ni manusia. Tuan-tuan jadi jawatan kuasa masjid, tuan-tuan anjur program Maulidur Rasul macam kita punya sahabat umum tadi. Anjur program Maulidur Rasul, komplain juga. Mereka kata kalau nak buat, buatlah pergi ke masjid, melarak pergi jauh masjid. Tuan-tuan buat majlis, buat belarak bagi jajun. Ada pula kata, belarak apa, Nabi tak pernah belarak ni, bid'ah sesat. Tak kena juga. Tuan-tuan buat apa pun, bukan semua orang akan kuat hati. Dan bukan semua orang bangga. Selagi mana yang kita buat itu tidak menyalahi nas Quran dan hadis Nabi, Masya Allah, buat. Kalau tuan-tuan nak kutip dengan semua orang yang bercakap ni, tuan-tuan tak buat apa. Tak buat apa pun orang kata juga. Nabi SAW yang buat pembahagian ni, ada orang kata Nabi tak adil. Dia kata pula apa yang Nabi buat ini, dia kata wa ma urida fiha wajhullah, ini bukan nak cari keredaan Allah. Dia kata Nabi tak mau cari keredaan Allah. Tuduhan tu. Faqultu, kata Abdullah bin Mas'ud, wallahi la ukhbiranna rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud ataupun Abdullah bin Mas'ud, dia kata apa? Demi Allah, dia kata aku akan report benda ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku nak khabar dekat Nabi, ada orang tak puas hati apa yang Nabi buat. Fa ataitu fa akhbartuhu bima qala, kata Abdullah bin Mas'ud, aku pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku cerita dekat Nabi siapa kata apa dia kata. Fataghayyara wajhuhu hatta kana kafir, kata Abdullah bin Mas'ud, bila aku habaq saja, berubah rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai muka Nabi ni jadi kafir. Dia kata jadi seperti sumbu pelita, merah menyala. Nabi dengar-dengar apa yang Nabi buat ni, ada orang komplain. Apa yang Nabi buat ni, ada orang tak puas hati. Ada apa yang Nabi buat ni, ada orang kata tidak adil. Nabi bila dengar macam ni, merah menyala muka Nabi. Bukanlah Nabi nak menyekat demokrasi. Bukanlah Nabi ni satu orang yang tak boleh ditegur. Tetapi masalahnya apa? Apa yang Nabi buat itu perintah Allah. Nabi bukan buat suka hati dia. Bukan Nabi teringat apa Nabi buat. Apa dah? Apa yang Nabi buat itu perintah Allah. Maka Nabi hanya melaksanakan apa yang Allah suruh. Bila ada orang tak puas hati kepada Nabi, orang yang beritahu dekat Nabi, merah muka Nabi. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman ya'bil idza lam ya'bil Allah wa Rasul. Nabi SAW kata, siapa lagi yang lebih adil? Kalau sekiranya aku Nabi tidak adil dan Allah tidak adil, siapa yang adil? Nabi tanya. Nabi kata, kalau aku ni Nabi yang suruh, aku ni Allah. Kalau sekiranya aku buat yang Allah suruh ini tidak adil, siapa yang lebih adil? Nabi tanya. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarhamullahu Musa qad udhiya bi akthar min hadha fa sabar. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh kontrol diri dia. Nabi pun kata, yarhamullahu Musa, Allah merahmati Nabi Allah Musa alaihi salam. Qad udhiya bi akthar min hadha, Nabi Musa disakiti lebih teruk daripada yang aku kenal. Fasabara, tapi dia sabar. Nabi okey balik. Nabi kata, aku baru dengar orang kata kat aku dah jadi macam tu. Mudah-mudahan Allah merahmati Nabi Allah Musa alaihi salam. Dia disakiti lebih teruk daripada yang aku kenal, tapi dia sabar. Faqultu, kata Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis ni, dia kata, la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha haditha. Abdullah bin Mas'ud kata, dia kata tidak diragukan lagi, aku tak akan bawa dah berita yang seumpama ni kepada Nabi selepas daripada ni. Abdullah bin Mas'ud rasa dia bersalah. Pasal apa? Pasal dia pergi beritahu satu benda yang menyebabkan Nabi jadi marah sampai macam tu. Dia kata, lain kali kalau macam ni yang benda, aku tak abahkan Nabi. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ini kita ambil pengajaran, kita ambil kesimpulan. Apa dia? Menang kalau Islam 100% bergantung kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah minta bantuan, minta tolong daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah sahaja yang boleh memberi kemenangan kepada siapa-siapa. Yang kedua, daripada hadis ini dapat kita ambil pengajaran bahawa keputusan Allah dan Rasul itu adalah keputusan yang tepat dan tidak boleh disanggahi oleh sesiapa. Kalau Allah sudah kata begitu, kalau Nabi sudah kata begitu, maka begitulah keadaannya. Tak boleh siapa nak ubah, nak rombak, nak pindah. Yang ketiga, pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini ialah kita buat benda yang kita sudah pastikan betul. Cakap-cakap tepi jalan, jangan diambil kira sana. Boleh dengar, tapi jangan cakap-cakap tu menyebabkan kita berhenti daripada buat kerja Islam. Mudah-mudahan Qadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 13. Bahrul Mazi jilid 13, buka surat 131. Bab maja'a fittabaru. Itu bab yang datang pada menyatakan berbenci-benci antara seorang dengan saudaranya. Ketahuilah saudaraku, berbenci-benci antara seorang dengan saudaranya itu masing-masing tiada suka dan tiada gemar kepada saudaranya. Maka yang demikian itu satu daripada usaha syaitan, yang ini supaya binasa seseorang dengan saudaranya itu. Ini dia nak berita. Yang kata at-tabaru. At-tabaru maknanya ialah saling benci-membenci. Bukan seorang yang benci, dua-dua. Kita tak suka dia, dia tak suka kita. Kita meluat dengan dia, dia meluat dengan kita. Ini dia panggil at-tabarut. Dan at-tabarut ini adalah kerja syaitan. Dia nak buat itu dulu. Apabila Islam sama Islam dia jadi macam tu, maknanya yang menang siapa? Yang menang syaitan. Kita ni tuan-tuan, di Malaysia ni, kita orang Islam ni adalah majoriti. 52%. Bukan banyak. Majoriti Islam di Malaysia ni tak ramai pun. Kita majoriti cuma 52%. 48% lagi bukan Islam. Tapi kita yang 52% ni menjadi golongan yang ditekan. Pasal apa? Pasal kita saling benci-membenci. Kita yang sepatutnya hidup dalam kasih sayang, 52% ni sepatutnya hidup dalam kasih sayang. Sepatutnya dah kita kata kita Islam, kita berdiri di atas satu platform. Platform apa? Platform Islam. Sudah kira apa? Kita kira lah ni, ugama kita kata apa? Quran kata apa? Hadis kata apa? Kita kira yang tu. Hang Islam dah? Hang Islam. Aku pun Islam. Aku nak Quran, aku nak hadis. Hang nak Quran, hang nak hadis. Lah ni, kita ikut ugama. Hak ugama kata apa? Hak tu kita kata. Kita duduk atas platform tu. 52% tuan-tuan, orang tak boleh tekan kita. Orang tak boleh main kita. Orang tak boleh nak buat apa pun kat kita. Kalau sekiranya kita berdiri di atas platform Islam dan kita bersatu di atas Islam, orang tak boleh nak jentik kita pun. Tapi apabila kita yang 52% ini hidup di dalam keadaan yang disebut dalam tajuk ni, dalam keadaan tabaruh, dalam keadaan benci-membenci. Kita tak suka dia, walaupun dia Islam, walaupun dia semayang lima waktu, walaupun dia pergi Mekah buat haji, buat umrah, walaupun dia buat apa yang kita buat, kita tak suka dia atas sebab yang tertentu. Dia duduk meja tu, kita pergi duduk meja lain. Kalau ada sifat yang macam ni, kita akan jadi 52% yang duduk di bawah tekanan pihak minoriti. Maka tajuk yang kita baca malam ni, dia nak bagi ingat kita benda ni. Dia kata orang Islam tidak boleh ada rasa tabaruh, rasa benci-membenci. Tak boleh. Kerana apa? Kerana sifat ni adalah sifat yang disemai oleh syaitan. Dalam Quran Tuhan kata apa? Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'. Dia sebut lagi sesungguhnya syaitan dia nak menjatuhkan hampa semua di dalam al-adawah, di dalam permusuhan, wal-baghdah dan benci-membenci. Ayat ni cerita pasal arak, pasal judi. Tapi umum ayat ni nak habang kata apa? Apabila kita pergi buat benda yang Tuhan larang, kita akan jadi mainan syaitan. Syaitan akan jadikan kita ni di dalam keadaan al-adawah, bermusuhan. wal baghdha, dan benci membenci. Dia kata kerana daripada benci itu boleh jadi beberapa kebinasaan, di antaranya dua yang bersaudara. Dua yang bersaudara itu akan datang kepada mereka itu hasad, marah, tidak bertegur-tegur, bahkan berpukul-pukul, bermaki-maki dan sebagainya. Punca daripada benci itu, dia main macam-macam. Kita bila kita tak suka dengan satu orang, kita akan cerita yang tak elok tentang orang itu. Jadi orang kata apa? Kalau nak tanya baik satu orang, tanya kawan dia. Tapi kalau nak tanya buruk satu orang, tanya musuh dia. Pasal apa? Pasal kita bila tak suka dengan satu orang, yang kita simpan tentang dia ni semua tak elok. Antanya benda ni, kita cerita 1, 2, 3, 4, 5 sampai 30 perkara. Semua perkara tak elok orang tu. Pasal apa? Pasal kita tak suka dia. Amai tanya aku pasal dia, aku akan cerita cukup-cukup tentang tak elok dia. Biasa benda ni. Tapi kita nak tanya tentang baik satu orang, tanya kawan dia. Dia akan cerita yang baik. Pasal apa? Pasal dia kawan kau tu. Bermula daripada itu, bermula daripada hasad, dengki, marah, dia main macam-macam, sampai ke tahap bergaduh, berpukul, sampai ke tahap boleh bunuh. Punca daripada benci membenci. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian itu ialah perusahaan syaitan, iaitu sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون. Diriwayatkan dari satu sahabat Nabi صلى الله عليه وسلم nama dia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia sabda Nabi صلى الله عليه وسلم bahwasanya syaitan itu sesungguhnya dah putih asa dia bahawa menyembah akan dia oleh orang yang sembahyang. Oh, syaitan ni dia dah gibah dah. Dia dah jadi dah putih asa dah. Nak bagi orang yang sembahyang ni disembah berhala, dia tak boleh buat. Susah dah. Nak bagi kita hak duk sembahyang lima waktu, duk jaga elok ni, nak bagi kita ni tinggal Islam disembah berhala, syaitan kata aku tak upaya daya, aku tak boleh buat aku ni. Susah. So apa yang dia boleh buat? Yakni dia kata orang yang sembahyang itu tidaklah harap pada hati syaitan itu memenurut kecek dan tipu daya bagi kembali menjadi kafir. Walakin fit tahrish bainahum. Akan tetapinya tidak putus asa syaitan untuk nak memperbencikan di antara seorang itu dengan saudaranya. Satu cara yang syaitan boleh buat apa dia? Bagi orang Islam sama orang Islam, bagi bergaduh, bermusuh dan berbenci-benci. Yang tu syaitan boleh buat. Anda pernah tengok hadis Bukhari, dalam hadis Muslim pun ada riwayat yang menceritakan kata singgah sana syaitan itu di atas air di tengah lautan. Hadis sahih, riwayat Al-Bukhari pun ada, riwayat Muslim pun ada. Dia kata yang dikatakan arash ataupun singgah sana syaitan itu di atas air tengah lautan. Daripada sana, markas utama dia di tengah air tengah lautan itu, dia hantar bala tenteranya main. Kemana tempat ada manusia, di situ sampai syaitan itu. Dan tiap-tiap hari, bala tentera dia yang keluar pergi nak bagi rosak orang ni akan balik untuk bagi report kepada jeneral dia yang berada di sana. Dan tiap-tiap hari laporan kena bagi dekat dia. Dia akan tanya, hari ini hang buat apa? Hari ini hang buat apa? Hari ini hang buat apa? Dan masing-masing hang balik ni dengan laporan masing-masing. Ada yang berjaya, ada yang gagal. Ada yang berjaya, ada yang gagal. Tapi dalam hadis Nabi kata apa? Yang paling menggembirakan jenderal dia di tengah lautan sana apa dia? Apabila report sampai dekat dia, kata tentera dia berjaya memisahkan di antara suami dengan isteri sehingga berlaku perceraian. Itulah berita yang paling menggembirakan jenderal dia. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seronok dia bila dengar kata suami isteri yang duduk dalam sebuah rumah tangga hari ini sudah bercerai. Seronok dia bila dengar benda ni. Itu kejayaan yang boleh diraihkan. Apatah lagi report mai kata hari ini satu kampung aku bagi mereka berkelahi. Gembiranya jeneral dia yang duduk di tengah lautan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia gagal untuk nak bawa kita kepada sembah berhala. Dia berjaya menjadikan Islam sama Islam bergaduh. Iaitu diperlagakan di antara mereka itu dengan tamak dan haloba. Dia bagi manusia ini bergaduh. Bergaduh pasal apa? Pasal harta. Bergaduh pasal apa? Pasal nak memuaskan nafsu tamak. Maka jadilah pergaduhan di antara sama orang Islam dan lainnya, sampailah membawa kepada berbenci-benci. Maka apabila sudah benci seorang itu akan saudaranya, maka dapatlah memasukkan barang yang membinasakan di antara mereka itu. Bila ada dah bibit kebencian, senang nak injek masuk hal lain. Bila satu orang dengan satu orang tak boleh tengok muka, bila tengok muka berasa meluat, berasa merenyam satu badan. Ada orang jadi gitu. Dia punya tak suka dekat kau tu. Dia tengok muka kau tu, dia merenyam satu badan. Merenyam ni nak kata dia orang. Dia main merenyam satu badan. Dia tak boleh. Dia tengok muka kawah, dia tak suka tu. Dia geli geleman. Berjaya syaitan. Boleh buat dia orang benci sampai macam tu. Dia buat main dos tambahan. Dia cucuk di belakang. Dia bagi lagi satu jarum. Dia suruh pergi buat kianat pula dekat kau tu. Hang benci saja tak cukup. Dia kata hang kena buat sesuatu pada dia. Pagi satu injeksi masuk. Dia ni pun duk fikir pula, apa lagi aku boleh buat dekat dia ni. Maka akhirnya musnah persaudaraan yang ada di atas muka bumi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Anas bin Malik dan daripada Sulaiman bin Amru bin Al-Aqwas daripada bapa ni. Kemudian tajuk baru, dia kata bab Maja'ah fi islah zatan bayi. Itu bab yang datang pada menyatakan memperbaikkan di antara ahwal yang tiada ia di antara dua yang berkelahi. Ini pula tajuk dia kata kita jadi third party, pihak ketiga. A dengan B bergaduh. Kita ni pihak ketiga, pihak C. Kita ni kena pergi masuk bagi kawan balik dua. Bukan kita ni jadi pihak ketiga, hidup ceruk minyak bagi api kuat lagi. Ada jenis macam ni. Bukan tengok dua orang bergaduh. Dia ni tidur hantuk lagi. Tidur hantuk bagi pecah kepala dua orang. Dia kata dia duduk terhantuk sikit ni. Bagi kata sikit dia hantuk lagi kuat. Sama. Dia kata dalam Islam, kita jadi pihak ketiga yang bagi depan ni jadi elok, jadi berkawan, jadi baik. Ketahuilah saudara ku. Memperbaikkan orang yang berkelahi itu ialah memberi bersetuju semula di antara keduanya. Yang kata perbaik itu ialah bagi dua orang ini jadi kawan balik. Kemudian daripada kedua-duanya telah berbenci-benci dan bermarah-marah dan berjauh-jauhan. Lepas mereka ini bergaduh, kita pergi bagi mereka baik. Maka memperbaikkan di antara dua yang berkelahi dan berseteru itu ialah dapat dengan mudahnya. Dia kata bukan senang. Ini kerja bukan senang. Nak bagi orang berkelahi jadi baik, nak bagi orang yang bergaduh jadi berkawan, bukan kerja senang. Tuan-tuan, tuan-tuan kata kawan lah, laki bini dah hidup 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun dah hidup suami isteri, tiba-tiba bergaduh, bercerai. Tuan-tuan nak pergi bagi elok balik. Bukan senang tuan-tuan. Kita baru nak pergi cakap dekat dia ni, kata hang kemarin jumpa dengan isteri hang, dia duk ceritalah kata dia dulu-dulu. Kita baru cakap 4-5 patah, dia jawab apa ni? Hang dengan aku, siapa lebih kenal bini aku? Yalah. Dia tak hang kenal lagi ya. Dan tuan tutup mulut. Aku lagi kenal lagi. Tuan. Kita nak pergi masuk, nak bagi baik balik. Baru 4 patah, 5 patah cakap dia terus, hancung kita. Hang lebih kenal bini aku pada aku kah? Dia kata. Hang kalau tak kenal tu dia. Hang pun dia tak kata hang dah, dia kata hang je. Tu marah tu. Kalau dia boleh sebut hang tau kiri dia ang ya. Ang lagi kena. Sudah, kita dah tahu dah. Hari lain kita terima lain. Tak boleh, dia tengah marah. Bukan senang. Ni, Syekh Idris Al-Marbawi kata, dia kata, bukanlah mudah kerja itu. Kerana sesetengah perkelahian dan perceraian itu kuat sebabnya. Mereka boleh jadi bergaduh, suami isteri boleh jadi bercerai. Dia kadang-kadang sebab berlakunya benda itu cukup kuat. Kita tak tahu. Kita ni kail panjang sejengkal nak pergi mengai di tengah lautan Hindi, tak boleh. Pergi mengai ke Tanjung Dawai, ke Pantai Merdeka, sudah. Nak pergi tengah lautan Hindi, nak pergi mengai bawa kail bong pakai buluh, betul-betul. Sudah, bukan tempat dia nak mengai. Tak lagi main setong kurita tangkap mata kail tu, nganya kita. Kita nak masuk campur dalam pergaduhan dalam sebuah rumah tangga, kita nak masuk campur tu, biar semai betul. Kita tak tahu apa masalah yang mereka boleh cerai. Kita nak langkah masuk dengan tangan kosong, kita kena. Kadang-kadang dia kata sebab kepada perceraian itu kuat, dia kata. Dan ada berhajat kepada helah yang keras. Berhajat tu dia tulis berjajat. Ada berhajat kepada helah yang keras, yang ni sampai membuat bohong dan mengadakan yang tidak ada di antara keduanya. Kadang-kadang kita nak pergi bagi orang bergaduh jadi baik, jadi berkawan balik ni, dia kata kita nak kena bohong sikit. Tadi dia akan main kepada kita hadis bohong yang diharuskan. Ada dari dia akan main hadis yang kata bohong yang diharuskan. Bohong kerana nak bagi orang bergaduh jadi baik. Maka jikalau sekiranya mau berdamai di antara yang bermusuhan itu dan tak dapat tidak dengan bohong, maka haruslah mengadakan bohong itu. Kalau terpaksa nak kena bohong bagi depan kawan balik, bohong bila kita apa? Begitu. Bermula dalil yang menunjukkan harus mengadakan bohong itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an ummi Kalthum binti Uqbah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laysa bil kadhib man aflaha bainan nas faqala khairan aw nama khairan. Maksudnya diriwayatkan daripada satu perempuan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Ummu Kalthum binti Uqbah radhiyallahu anha. Orang perempuan pun dianggap sahabat Nabi. Kalau kita baca dalam hadis, Nabi dia hari Khamis. Hari Khamis hari Nabi bagi kuliah kepada orang perempuan. Hari Khamis Nabi bagi untuk muslimat ni, Nabi bagi hari Khamis kuliah untuk orang perempuan. Kalau tidak, orang perempuan tak ada peluang nak direct dengan Nabi. Maka Nabi bagi satu hari kepada mereka, hari Khamis, untuk Nabi memberi kuliah kepada orang perempuan. Baik. Kemudian dia kata, telah aku dengar Nabi SAW bersabda dia, bukannya orang bohong yang berdosa, mereka yang memperbaikkan di antara manusia yang berkelahi. Maksud dia apa dia? Tak dianggap bohong. Tidak dianggap bohong orang yang bertujuan nak bagi orang berkeli jadi baik. Maka dia tak dianggap bohong. Begitu. Maka berkata dia, baik. Ataupun dikatakannya dan dibangsakannya, baik. Dia pergi dekat pihak balik ni pun dia kata baik. Pergi balik ni pun dia kata baik. Dia cerita baik. Okay, dia kata, betul kan anda berpisah dengan suami ni? Tanya. Dia kata, baru minggu lepas pergi pejabat kami, selesai dah, kami dah cerai. Dia ni kata apa? Dia kata, aku baru jumpa dengan lelaki yang kemarin. Dia duk cerita tentang kebaikan hang. Aku sembang dengan dia dekat 2 jam. Sembang dengan bekas suami yang dekat 2 jam. 2 jam, tak ada sekali pun dia cakap hang tak baik. Kita dikata begitu. Dia ni dengar pun jadi satu macam. Betul lah, dia kata. Dia mula. Sayang ni ada tuan-tuan. 10 tahun. 15 tahun jadi laki bini. Satu bercerai. Boleh tutup terus ke buku tu? Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Pemurung aja kalau kata tutup. Tak boleh. Kecuali ada satu sebab yang betul-betul kasar ni tuan jadi. Itu cerita lain. Takat sikit sebanyak ni. Baru ni jumpa satu orang Allah buat sebab. Bercerai pasal apa? Suami isteri. Anak 4 lah. Yang jadi punca bercerai itu pasal keluarga suami. Keluarga suami ni, adik kepada suami dia ni, ada seorang mulut jenis mulut rapuh ni. Mulut rapuh. Dia mulut tak ada insurans. Mai di rumah abang ni, masuk aja mulut cakap. Abang dia kata, apa ni dia kata ni, rumah berselerak tarak ni, dia kata, bini hang tak ada. Rumah duk piang bagi kalang pukang macam ni. Aku bini aku kerja apa hang tengok rumah aku macam mana? Ni cakap dulu tu. Bini rasa lah tuan-tuan. Rasa. Rasa. Kan? Jadi bila balik, adik mulut tak ada insurans ni balik. Bini ni muka tu jadi cukar lah. Dia mengadap suami dia. Dia kata, apa abang adik abang duk main duk cakap lagu tu, abang tak tahan saya langsung. Yang lagi ni jenis lagu buat muda. Allah, dia kata dengan budak-budak anak kira apa. Kawan ni hati luka. Mengadu dekat laki dengan harapan laki ni fahamlah kelukaan dia tu. Tengok laki ni kata lagu tu, Allah, duk layan budak-budak buat apa. Biar pergi kat dia. Ada ke biar pergi kat dia? Abang kenal lah nasihat. Dia main rumah orang, jangan dah lagu tu. Dah pun sama. Malas nak main rumah. Dia kata pula setiap lagi kuat je. Itu aja punca dia tuan-tuan boleh. Padan ke benda macam tu sampai nak jadi bercerai. Sedangkan anak dah empat. Padan ke tak padan? Tapi bercerai eh? Cerai. Saya dengar pun Allah tu akibat. Janganlah kena macam ni. Benda ni kecil. Kata takkanlah sampai nak bawa bercerai. Tuan-tuan, nampak tak? Benda yang kita kata kecil tu, kadang-kadang dia membawa satu kesan, satu implikasi yang besar kepada sebuah rumah tangga atau sebuah persahabatan. Kita duk tahu baik dengan dia. Tiba-tiba satu hari ada satu orang main habang dengan kita. Eh, hang baikkah dengan dia ni? Oh, kata kami daripada sekolah rendah sekali tu. Sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, graduate sekali. Kerja aja dia di sini, aku di sini. Kawan ni tak tahu, mulai tu berpuluh tahun dah kawan punya lama. Awak kan? Baru tanya awak. Awak kawan ni pun jolok main. Ha, dia kata, hang kata lagu tu. Tapi dia belakang dia taruh hang cukup-cukup. Ni. Pak lebih ke pihak longgang ni. Main kata lagu tu kat kita. Weh, hang kira hang bila pun tanya, hang kata dia bagus. Tapi dia, Allahu Akbar, dia kata. Belakang hang dia punya taruh hang ni. Aku kemarin, aku pun tak sanggup nak dengar. Aku bangkit balik. Hai. Kita pun, darah naik lebih ke muka. Eh, betul ke? Dia kata apa kat aku, Om Badan? Dia kata apa kat aku tu nak lingkup. Tuan-tuan, betapa sensitifnya persahabatan ataupun sensitifnya ikatan rumah tangga. Dia boleh lingkup dengan benda-benda yang kecil macam ni. Kerana itulah Islam, dia main dengan pesan-pesan yang macam ni. Pihak yang duk mengumpat, yang duk pelaga orang, yang duk namimah. Dalam bahasa hadis, dia panggil namimah. Duk pelaga orang ni. Pihak-pihak ni semua diberi ingatan oleh agama. Dan juga pihak yang suka menyebar fitnah juga diberi ingatan yang kuat oleh agama. Tak mau nak jadi benda ni. Inilah yang Islam ni, dia apa? Dia kaedah dia, dia prevent satu benda daripada jadi. Daripada biar jadi, lepas itu nak berubah, itu lebih teruk lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata macam tu punya cakap tidak dianggap berdosa. Kalau sekiranya tujuan dia nak bagi dua pihak yang berkelahi, jadi baik-baik. Baik, memperbaikkan di antara manusia dengan bohong yang tidak berdosa itu, bagaimana ia? Dia kata seperti dua bersaudara berkelahi dan bermaki-maki. Maka jadi antara keduanya itu tak mau nak berhampiran. Maka datang kamu hendak memperdamaikan antara keduanya. Tiba-tiba kamu kilik, pasti kamu berbuat bohong di antara keduanya. Dan kamu ada kan yang tidak ada. Seperti kamu kata kepada salah seorangnya, aku dengar dia puji kamu baik. Dan aku dengar dia menyesal melepaskan kata sampai membawa kepada berkelahi di antara kamu berdua. Dan dia mau berbaik semula. Maka sepatutnya, janganlah pula kamu tak mau nak berbaik dengan dia. Habis cakap lagu tu. Aku kemarin baru sembang dengan dia. Dia puji hang cukup bagus. Dan dia menyesal lah dia cakap kat hang kata sikit hari tu ni. Dan dia memang nak baik balik dengan hang. Cakap macam tu. Cakap nak bagi jadi elok. Bukan cakap nak bagi lingkup. Dan demikianlah dia kata pergi dekat pihak satu lagi pun cakap seumpamanya. Tuan-tuan tengok panggilan bawah. Itu dia ulang lah tu. Bohong itu harus diperbuat pada tiga tempat. Ha, ni dia nak berkata. Kita boleh bohong dalam tiga keadaan. Sebagai tersebut adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, An-Asma binti Yazid radhiyallahu anha qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu al-kadhib illa fi thalathin. Diriwayatkan kepada satu perempuan daripada jumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Asma binti Yazid radhiyallahu anhu. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak harus bohong melainkan pada tiga keadaan. Tiga keadaan ini dibenarkan kita berbohong. Apa dia? Yuhadisur rajul imra'atah liyurdiyaha. Yang pertama, berkhabar seorang laki-laki kepada isterinya supaya menyuka ia akan hati isterinya. Ini kes yang pertama, suami bercakap dengan bini, bercakap bertujuan nak bagi bini tu jadi syok, jadi suka kepada suami dia, jadi aman rumah tangga. Bini dia bau busuk pun dia kata hang wangi, dia kata bohonglah, padahal busuk kan, tidur bersiang apa, tidur cabut kepala udang di dapur no, apa busuk tak kira lah, main pun dia kata wangi hang ni, dia kata. Bini kata, abang peli saya kah? Saya nak peli pada apa? Pernahkah aku peli yang? Buat muka serius dia. Pernahkah aku peli yang? Ya. Buat lagu tu. Jangan tidur cari tak elok dia. Kata, hang ni awak kau butuh hanci. Lalu mana tu dikata lagu tu, jahannam rumah tangga. Dia kata apa? Suami dengan isteri. Dia kata, bohong untuk nak ambil hati isteri. Masalah dia kata bohong yang harus diperbuat suami kepada isteri itu bagaimana? Yang kata suami bohong sikit nak bagi bini syok ni macam mana? Bini masak orang ni, dia kata abang hari ni saya tengok buku, saya try masak ni, ni resipi daripada bukunya. Kita suat-suat dalam mulut ni mata berayak. Tak sedap langsung. Bukan? Berayak dia mata, dia kata awak abang pasal apa? Pedas sikit tapi sedap, kita kata. Pasal berayak yang mata tu, pasal lain, pasal tak sedap. Tapi abang sedap. Buku mana nak pergi baca ni? Ya, dia tunjuk buku ni. Malam tu dia sorok bang. Jadi tak ada itu, dia diterai lagi sekali ni cik. Kan? Lagu mana yang kata suami nak ambil hati bini tapi bohong sikit tak apa ni? Dia kata adalah bohong yang harus diperbuat suami kepada isteri itu, bukannya semua bohong. Dia kata bukan kata kau kata suami dengan isteri ni boleh bohong sedia. Dah, dia kata. Bahkan yang harus itu ialah seperti kata suami kepada isteri dan kepada anaknya di dalam pujuk cumbunya dan di dalam bual keceknya. Apabila saya dapat wang nanti, saya belikan awak gelang dan sebagainya. Oh, yang tu vitalan kata nak pergi seronok. Tak ada tengok orang doa beri kuat sikit, bagi syarikat bagi bonus tahun ni. Kalau dapat bonus, beli bagi gelang tangan macam tu. Kan? Seronok. Seronok. Ada janji-janji yang kita nak buat, saya kata. Ataupun aku belikan kepada engkau kain sutera. Ataupun makanan yang sedap-sedap. Ataupun apa yang awak kehendak. InsyaAllah. Abang yang mahu apa. Jadi aku dapat duit tu. Atabat duit tu, hang minta apa. Tak ada lah. Kalau dapat duit tu, InsyaAllah. Hang minta yang patut-patut panas. Aku bagi. Doakan supaya saya dapat uang dan dimurahkan oleh Allah akan rezeki. Hang doa bagi kuat sikit. Bagi murah rezeki aku. Ataupun seperti ada di dalam hatimu, yang dalam hati suami itu kurang kasih. Ataupun ada sedikit marah pada isterinya. Maka kamu kata, engkau kasih kepadanya. Kita ada sikit tu tak puas hati kat dia. Tapi sorok orang tak puas hati tu. Tunjuk kata kita okey dengan dia. Itu dibenarkan. Untuk apa? Untuk nak jaga rumah tangga. Dan katakan kepadanya, engkau tidak marah. Tetapi apa yang tidak saya suka itu, jangan buat. Ha, tapi warning kena ada. Ha, tak apa. Tapi lain kali yang jangan buat. Dan, tadi aku anggap kata hang silap, tak apa. Penyih, tawak hidupnya. Dan, tunjuk kata tak apa. Ha, tapi warning dia. Lain kali hang jangan buat dah macam ni. Jadi, mubarak pada saya ataupun pada awak. Kalau lagi sekali hang buat, leceh. Aku pun nanti naik angin, aku pun leceh, hang pun nanti leceh. Sekali cukup, lain kali jangan ulang dah. Cakap begitu. Maka biarlah kasih saya kepada engkau ini berkekalan. Hang kalau dengar cakap aku, aku tak bincang orang lain lah. Tak bincang orang lain. Ada kata awak, abang dah bincang orang lain dah selama ni? Dah lah. Tapi kalau hang nak buat cerah, harus aku bincang orang lain. Harus. Dia kata, harus ni cerah macam mana abang? Panjang cakap pula hang ni. Kan? Baik. Maka bohong seperti itu tidak berdosa. Kerana menjadikan baik dan berkekalan di antara dua suami isteri. Maka itulah yang dikehendaki oleh syarak kita. Tujuan dia apa? Nak bagi jadi elok. Itu saja. Tujuan nak bagi jadi elok. Bohong yang harus diperbuat isteri kepada suami itu bagaimana? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim. Adapun bohong suami kepada isteri dan bohong isteri kepada suami itu maka ia itu dikehendaki syarak seperti menzahirkan kasih sayang dan menjanjikan barang yang tidak lazim dan seumpama yang demikian itu. Misalnya, dia kata, seperti satu orang perempuan yang dah bersuami, maka datang marahnya kepada suaminya di dalam hatinya, lalu bertanya suaminya kepadanya, saya nampak awak marah kepada saya. Ha, satu hari suami isteri, bini nampak macam marah. Suami pun tanya dia, awak marah ke? Bahasa orang muda-muda lagi, marah tu kata marah. Awak marah ke? Dia buat lagu tu pula, kan? Maka jawab isterinya, tidak. Padahal dia marah. Tapi dia bohong. Dia kata, dah, saya tak marah. Dan seperti isterinya, ada kurang kasih dan tak senang hati kepadanya. Lalu isterinya merupakan dirinya seperti kasih dengan bual cakap yang manis dan kelakuan yang digemari oleh suaminya. Kadang-kadang, isteri pun dia ada benda yang tak kenal kat laki dia. Apa yang dia tak kenal? Dia tak kenal laki dia yang tak opok. Ada orang perempuan suka laki tak opok. Saya ingat orang perempuan semua tak suka laki-laki tak opok. Dia nak buat macam mana? Dia kata, mangkuk kanji ni tak boleh nak berhenti opok. Dia panggil mangkuk kanji. Mangkuk kanji itu makna dia marah semua. Dia tak suka. Dulu ni masa dia bercinta nak kahwin dulu, dia kata lah. Dia kata, you, I tak ada masalah dengan you. Cuma masalah yang satu aja, you ni tak opok. Kalau you berhenti, nampak mungkin kita boleh tembang ni macam mana nak jadi tak jadi kita ni. Allah berjanji ni, tak tahu nak abang lah, okey lah janji kita. Hari akad nikah tu hari tu pun berhenti. Kan? Hari akad nikah tu hari tu pun berhenti. Awak tak boleh berhenti lah ni kata, tak mau. Aku nak pergi benda ni jadi sejarah. Aku senang ingat aku berhenti rokok hari tu nikah dengan aku. Oh, cakap ni. Bini ni pun janji ni. Kan? Yeah. Janji lah nak kata orang lah. Okay. Tak henti ya. Bini duk muatek lah. Muatek-muatek dia kata okey. Bagi last dia dah. Beranak anak sulung korang dia. Lepas tu orang. Cerita dia tak habis. Dia sampai lah. Dah main cucu sulung lah. Tak henti ni. Cucu sulung dah main lah. Tak henti lagi. Pasal apa? Pasal dia tak ada ingat nak berhenti. Itu masalah dia. Dia tak ada ingat nak berhenti. Nak buat benda susah, tapi nak tak buat benda senang. Cuma tak hidup opok ya. Kalau nak hidup opok susah. Nak kena keluar, nak kena ada duit, nak kena keluar, nak kena pergi kedai, nak kena beli, balik nak kena cucuk. So kalau nak buat, kalau tak mau buat, tak ada apa, cuma tak hidup opok ya. Duit tak kena keluar, kedai tak kena pergi, apa-apa pun tak kena. Susah kan nak mandi ni. Kan? Dia pun kata, ustaz cakap boleh lah, ustaz tak nak otok. Dia kata, ustaz benda. Itu kata, hati kita. Hati kita nak buat ke tak buat itu kan? Nak, ribu daya. Kalau tak mau, ribu daya kita boleh bagi. Ini cerita dia. Jadi, dia ada benda dia tak suka dekat suami dia. Apa benda yang dia tak suka? Ada lah benda. Suami ni jenis apa? Jenis kira tak pergi masjid, pergi mengaji tak apa. Tapi yang duduk balik mesti satu ke dua pagi ni pasal apa? Ha ni habis mengaji kedai Tom Yam pula. Kedai Tom Yam, lepas kedai Tom Yam, ajar saja. Balik ke satu ke dua, balik bini kata apa? Abang-abang pergi mengaji tu bagus lah. Ni yang duduk balik lepas pukul 12 ke satu ni mengaji apa? Dia tengok kitab tak bawa pun. Dia kata mengaji apa sampai lama. Kok kata bawa kita nak berhabis kita pun lah. Kita pun tak bawa tapi balik ke 12. Ha. Ada benda dia tak suka. Bahkan berlaku pada zaman Nabi SAW. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, ini cerita suami isteri. Ha, dia kata, annam ra'ata Thabit ibn Qais atat Nabi SAW faqalat, ya Rasulullah, ما أعتد عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم. قال رسول صلى الله عليه وسلم أقبل الحديقة وطلقها تطليقا. أو كما قال حديث رواية البخاري. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia kata satu perempuan isteri kepada Thabit bin Qais mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi zaman Nabi. Suami dia nama Thabit, Thabit bin Qais. Dia dengan isteri dia dua-dua mai jumpa Nabi. Bila sampai depan Nabi, isteri dia cakap dulu. Isteri dia kata, "Ya Rasulullah, ma a'tubu alaihi fi khuluq wala din." Bini dia kata dekat Nabi, "Ya Rasulullah, saya Thabit ni, suami saya Thabit ni, saya tak ada nak komplain apa pasal akhlak dia, pasal agama dia, pasal apa, tak ada. Dia orang bagus." Isteri ni di depan suami dia, di depan Nabi, dia mai kata lagu tu dekat Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, ni suami saya, nama dia Thabit bin Qais. Saya dengan dia dari segi akhlak saya tak ada komplain apa. Dia akhlak cukup baik. Dari segi agama saya tak ada komplain apa. Dia satu orang yang cukup beragama. Dia bagus. Cuma dia kata masalah satu, walakinni akrahul kufra fil Islam. Saya takut saya ni jadi bersalah dalam agama." Maksud dia apa dia? Dia tiba-tiba dia jadi hilang kasih dekat suami dia. Tiba-tiba dia jadi tak sayang dekat lelaki dia. Tiba-tiba dia jadi tawak hati kepada lelaki dia. Benda yang berlaku zaman Nabi ni ada berlaku zaman kita hari ni. Ada jadi. Bukan dia tak mahu suami dia ni pasal suami dia ni perangai wuduh dah. Dia bukan tak mahu suami dia ni pasal suami dia agama ni tak bagus dah. Dia tak tahu tiba-tiba dia jadi tawak hati kat lelaki dah. Anak tiga, anak empat dah, anak lima, tiba-tiba dia jadi tawak hati. Dengan kerana dia duk jadi tawak hati ni, dia kata, "Akrahul kufra fil Islam." Aku takut dengan kerana tu aku jadi berdosa dalam agama. Dia jadi tak ada hati nak layan suami dia. Dia jadi tak ada hati nak buat baik kepada suami dia. Jadi dia takut dia duduk dalam keadaan berdosa. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu benda ni dekat Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi satu orang, bukan sahaja Nabi, bahkan dia adalah satu pemimpin. Nabi ni satu pemimpin, bahkan satu orang pemimpin yang berupa Nabi yang dibekalkan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Main macam tu Nabi dah boleh baca dah. Nabi tak cakap banyak, Nabi terus tanya kepada perempuan ni, "Ataruddina alaihi haliqatah?" Nabi kata, "Hang sanggup dah bagi balik kebun yang suami hang bagi dekat hang sebagai mas kahwin dulu?" Masa nikah dulu ni, perempuan ni nikah dengan laki dia ni, laki dia bagi kebun, hadiqah, bustan, bagi satu kebun kepada dia. Baiklah ni, hang jadi tawar hati dekat suami hang. Sanggup dah, hang bagi balik kebun tu kepada suami hang, dan suami hang akan talakkan hang. Dia panggil apa ni? Dia panggil tebus talak. Dia tebus diri dia, dia tebus talak untuk diri dia dengan bagi satu benda yang berharga. Dia bagi balik kebun yang suami dia bagi kat dia. Nabi Turin tanya perempuan ni, "Ataruddina alaihi hadiqatah?" Sanggup dah hang bagi balik kebun yang suami hang bagi kat hang dulu? Qalat, "Na'am." Dia kata sanggup. Oh, dia sampai macam tu. Dia tak mau lah, hati tak ada lah. Macam dalam keadaan kita hari ni, dia jadi keadaan macam ni. Bila jadi keadaan macam ni, dia sampai kata dekat lelaki dia, dia kata, "Abang, abang cerai saya. Abang mau apa, abang, saya bagi semua." Suami test tengok, suami kata, "Baik, anak kita empat orang, empat-empat aku mau." Dia kata, "Tak apa, abang ambil." Satu mom, tuan-tuan. So, saya cakap pasal isteri, cakap pasal mak. Satu mak yang melahirkan empat-empat anak dia ni, yang melalui saat sakit tu, saat nak keluar anak tu, betapa betapa dia menanggung kesakitan tu. Kemudian anak ni daripada kecil dia duk belah, bagi susu, bagi makan minum, bagi kasih sayang, jaga semua. Tiba-tiba kerana dia tak mau dekat suami dia, dia sanggup bagi anak tu semua dekat suami dia. Makna dia apa tuan-tuan? Hati dia dah tawak. Bila keadaan sudah sampai macam tu, kita nak paksa juga bagi dia duduk dalam satu rumah tangga, tu salah. Banyak pihak yang akan teraniaya. Suami teraniaya pasal dia tak boleh nak layan suami dia dah. Dia teraniaya pasal dia berdosa kalau dia tak jaga suami dia. Anak-anak teraniaya pasal tak dapat kasih sayang daripada mak pak yang mengalami masalah rumah tangga. Daripada semua pihak nak jadi masalah, Nabi kata macam ni, "Ataruddina alaihi hadiqatah." Nabi kata, "Hang sanggup tak tebus diri hang dengan kebun bagi balik dekat suami?" Nabi tanya dia, dia kata naam, sanggup. Nabi beralih dekat suami dia, dekat Thabit bin Qais ni. Nabi kata aqbilil hadiqah wa talliqha talliqah. Nabi beralih dekat Thabit, Nabi kata Thabit, terima kebun hak dia nak bagi balik, kamu terima dan kamu ceraikan dia dengan satu talak. Nabi kata. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ini Islam tuan. Islam dia tidak, dia bukan satu agama yang nak buat naik apa-apa. Dah. Sebelah ini Islam adalah satu agama yang nak bawa kebaikan kepada semua. Ini masalah yang kita baca ni, bila dia dah jadi sampai dah keadaan sampai macam tu, maka perceraian itu sahaja yang ada. Maka itulah cara nak menyelesaikan kepada masalah ni. Dia kata. Baik. Kemudian bawah tu dia kata, contoh dia kata, dan seperti seorang laki-laki yang ada dua isteri. Ha, ini nak abang contoh yang kata, yang kata bohong yang tak boleh. Bohong yang tak boleh. Satu laki-laki yang ada dua isteri. Satu isteri nama Aisyah dan satu isteri nama Fatimah misalnya. Maka ada tinggal sehari lagi giliran bagi Aisyah yang belum dicukupkan oleh suaminya itu. Orang menikah dua. Dia kena giliran. Hari ini rumah Aisyah itu rumah Fatimah. Lusa rumah Aisyah itulah rumah Fatimah. Dia kena buat macam tu. Ataupun dia ambil dua-dua hari. Ataupun dia ambil tiga-tiga hari. Tengoklah macam mana. Yang penting dia apa? Ada keadilan di situ. Ada keadilan di dalam suami melayan isteri ini, dia berlaku adil. Itu yang penting. Baik, tiba-tiba ada balance hari. Dan hari itu adalah giliran di rumah isteri yang yang ini. Tiba-tiba kata suami itu kepada Aisyah, saya hari ini mau pergi melancong. Aisyah ni bini tua lah. Lalu ada kenal ni bini tua lah. Lalu ada kenal ni bini tua. Tapi ada juga kes-kes yang luar biasa. Bini muda ada kena, bini tua ada untung. Ada juga. Hari ini saya tak boleh cerita panjang, saya tak pengalaman. Ini kena cari orang yang ada pengalaman. Mari cerita, dia boleh cerita. Tuan-tuan boleh tengah-tengah dengar. Oh, dia kutu dah. Pasti pengalaman yang ada ke dia. Kan? Suami tua dengan suami muda. Eh, isteri tua dengan isteri muda. Kan? Suami tak ada tua muda. Isteri tua dengan isteri muda. Kan? Selalunya dalam kebanyakan kes, istimewa isteri muda. Kan? Tapi dia ada kes-kes yang luar biasa. Isteri muda jadi mangsa. Isteri tua menang selalu. Ada juga kes-kes macam ni. Ha? Macam ada yang hantar email, mereka kata cerita. Dia jadi isteri muda. Tapi dia teraniaya. Anak dah tiga dah. Dia kata, saya tiga-tiga anak. Saya lahirkan seorang diri, Ustaz. Dia kata. Tiga-tiga anak saya lahir seorang diri. Tengah malam sakit pukul tiga pagi. Tiga pagi. Bawa ni. Anak yang dua orang dah ni bawa mut dalam kereta. Dia bawa kereta nak pergi hospital, nak pergi bersalin. Pasal apa? Pasal dia start daripada dia menikah hari tu ni, dia nak menikah dengan suami orang ni, keluarga tak setuju. Bila keluarga tak setuju, dia membawa sampai kepada keluarga buang dia. Jadi bila dia mai jadi macam ni, keluarga pun tak mau tengok dia. Suami pula duduk sembunyi. Anak tiga dah dengan bini nombor dua ni, anak tiga dah, bini tua tak tahu lagi. Punya championnya dia ni. Bini tua tak tahu. Kata lelaki dia menikah lain dah ada anak tiga. Tak tahu. Dia kata tiga orang anak saya. Tiga-tiga saya beranak seorang-seorang. Dia kata lihat nombor tiga ni. Dia kata bawa anak dua orang atas kereta ni. Bawa kereta pergi hospital. Sendiri-sendiri. Sampai di sana masuk wad bersalin. Pesan dekat misi. Terus tengok anak dua orang ni. Kita baca email pun. Awak ada juga. Kes macam ni. Kes luar biasa. Isteri muda teraniaya. Baik, cerita hak dia bawa mai kat kita contoh ni, dia kata satu isteri nama Aisyah, satu nama Fatimah. Dia tak abang mana tu hak mana muda. Yang pentingnya dia kata dia nak pergi rumah Fatimah, maka dia pembohong Aisyah. Dia kata dekat Aisyah, hari ini saya nak pergi melancong ataupun nak pergi bayar hutang ke sana ke sana. Maka saya malam ni tak balik. Dia kata padahal itu giliran di rumah Aisyah. Dia abang kata malam ni saya tak balik. Pasti saya ada urusan outstation. Kerana saya mau bermalam di rumah tempat saya berhutang itu. Ataupun di hotel tempat saya melancong itu. Maka diizinkan oleh Aisyah. Maka turunlah suaminya terus pergi kepada isterinya yang bernama Fatimah. Oh, susah dengan kalau macam ini. Kata tidak ia pergi melancong dan tidak dia pergi bayar hutang. Hanya tipu sahaja kepada Aisyah supaya terlindung daripada pengetahuan Aisyah akan dirinya kena zalim itu. Dia berbohong kawan ni, pasti dia nak pergi rumah bini satu lagi. Maka tipu daya dan bohong yang demikian itu haram kerana mengambil hak isteri dengan jalan yang haram. Malam itu giliran dia, maka itu hak dia. Kita merampas hak itu, kita bagi dekat orang yang tak sepatutnya, maka perbuatan itu haram. Bohong macam tu salah. Saya kata, bohong itu haram. Kan? Kita pun tahu hak mana yang boleh, hak mana tak boleh. Masalah kita ni, pasal hak tak boleh pun kita langgar juga. Itu saja, bukan masalah tak tahu. Masalah tahu, tapi saja langgar. Ha? Begitu. Baik. Bohong yang diharamkan isteri memperbuatnya itu bagaimana? Dia kata bini pula yang kata tak boleh bohong macam mana? Haram bohong dan bertipu daya di antara laki isteri. Seperti kata isteri kepada suaminya, benarkan saya mau pergi kepada emak saya. Petang karang saya pulang. Bini. Abang saya nak pergi rumah emak saya. Azab petang saya balik. Dia kata kat suami dia. Suami kata tak apa. Maka dibenarkan oleh suaminya. Tiba-tiba tidaklah isteri itu ke rumah ibunya. Bahkan pergi melancong dia. Dan menyertai tempat yang tidak dibenarkan oleh suaminya. Tengok-tengok lepas pidana. Kata nak pergi rumah mak. Mak duduk dekat jalan Sultanah Kambungan. Tengok-tengok dia lepas pidana. Ha, suami ni duduk berdana di rumah. Tak tahu pergi mana. Di mana dia ni. Dia tak nak malam tak balik. Telefon di rumah mak tu. Eh mana ni dia duduk dalam mamak aja. Sebab dia ya. Ni orang buat saya lah. Dia tak main pun dia dah menjalan. Ini kira kes kecil je lah, ada satu kes. Cikgu sekolah pun boleh jadi macam ni. Husband wife dua-dua cikgu. Isteri abang dekat suami. Dia kata, saya nak kena pergi Kuala Lumpur. Bawa budak-budak apa ke satu persatuan apa ke nak kena pergi Kuala Lumpur. Suami pun nak kata macam mana kerja yang apa dia tidur di mana, dia abanglah akan tidur di tempat sekian-sekian asrama apa ke apa ke semua dah atur lah. Tak apalah upah hari pergi dua malam, tiga hari dua malam, tak apalah dia dah elok lah. Suami bye-bye saja teringat nak cek. Yang kata suami ni pun saja teringat nak cek. Bukan pasal dia syak apa, tak ada. Dia penuh kepercayaan kepada suami dia. Saja teringat nak cek. Telefon di tempat yang dikatakan asrama apa yang kata nak tidur ni. Telefon dia pun tak ada. Dia naik satu balan di dalam malam. Dia pergi ke mana ni? Bila dah dapat satu bohong tak betul, dia nak kena check lagi ya. Telefon pengetua sekolah pula, ni saya suami kepada cikgu sekian ni apa sekolah ada buat rombongan ke apa bawa budak-budak. Pengetua kata sepengetahuan saya tak ada. Dua kali dah yang ni bukan dia maunya lah, dia nak main tiga suku lah. Tak ada. Tak betul kan cikgu ni, cikgu sure. Kalau ada rombongan saya mesti tahu, saya pengetua. Saya akan meluluskan, tak ada, saya memang sure tak ada. Wih, ni kalau ni. Cari pula kawan baik isteri dah. Satu sekolah, telefon tanya pula. Ni apa, tahu dah apa, ni pergi mana. Tak tahu pula dia dah. Adakah apa cikgu-cikgu kan ada buat rombongan? Tak ada. Tuan. Ada juga jadi ni zaman mutaakhir ni, yang kata zaman mutaakhir ni hidup suami isteri ni ada juga duk curi ayam macam ni. Curi ayam apa dia panggil macam ni. Telefon handphone duk tutup. Hantar SMS tak jawab. Kata apa hal dia ni. Tapi cari tak tahu mana. Tunggu lah doa bagi selamat. Balik. Sampai balik ni jadi lecer. Ha, pergi mana abang tu? Saya kan saya abang kat abang dah pergi nak murung lagi. Okey. Ni aku tu istighfar, aku tu selawat ni. Abang. Ha? Kalau nak ikut aku ni dah ni, aku tak tahu aku jadi apa ni. Hang tahu dah ni, raya Cina ni tahu dah apa? Tanya. Tahu rimau tau lah. Mula-mula kan. Tahu rimau. Aku tak mau cakap banyak. Aku dah telefon dah tempat-tempat yang hang bagi tahu, aku dah telefon pengetua hang, aku dah telefon semua orang. Hang bohong aku. Lah aku nak dengar jawapan betul ya dia, hang di mana? Sejuk kaki tangan nak jawab. Dah ya dah ni aku nak jawab. Bila jadi lagu tu tuan-tuan, rumah tangga boleh elok. Kepala lelaki ni dia dah masuk mai tak tahu kuman virus apa semua dah masuk dalam kepala dia. Dah masuk lah. Dia dah ingat benda pelik-pelik bukan-bukan anu. Dia dah dia dah pijau dah. Tu boleh tanya ni. Aku nak tanya hang satu. Hang curang dekat aku kan? Ha, dia main ayat tu. Hang curang dekat aku kan? Sejuk kaki tangan cuma. Dah eh abang sebenarnya wopong tendang bangku sebiji sebelah sini. Sakit pun tak apa jadi aku pergi tengok di klinik apa pacuk-pacuk. Tak ada lagi nak angin pun lumuk pia je. Eh, ang perempuan dah malam. Aku jantan. Kalau nak jahat ni patut aku jahat dah bukan. Jadi mula. Okay. Tentu percaya tak kata benda macam ni jadi dalam masyarakat kita. Tentu kena percaya seperti benda ni memang jadi. Di sinilah pentingnya agama, tuan-tuan. Penting kepada kita suami, penting kepada isteri kita, penting kepada anak-anak kita, penting kepada semua orang yang mengaku Islam. Kena reti agama supaya benda ni tak jadi. Dia sanggup buat macam tu, tuan-tuan. Kalau di Kuala Lumpur hari ni, tuan-tuan, hotel di Kuala Lumpur, masa lunch, masa makan tengah hari tu, hotel ni penuh dengan suami orang, dengan isteri orang. Piguna sejam dua jam. Apa ni nak jadi ni? Yang suami di rumah ingat isteri pergi kerja elok. Yang isteri di rumah ingat suami pergi kerja elok. Suami dia pergi jumpa bini orang. Pergi sewa bilik hotel sejam. Sejam setengah, dua jam. Bayar untuk dua jam saja. Keluar. Balik rumah, aku bini hang. Aku pergi pejabat, aku ada time, aku hak orang lain punya. Dia ada satu istilah pula lah ni. Part-time lover, dia panggil. Part-time lover. Kita dengar ni tuan-tuan, takut. Pasal apa? Pasal benda ni boleh kena siapa saja. Tak tak adik-beradik kita, tak tak kawan kita, tak tak anak kita. Walayyazubillah ini zalik. Minta Allah jawab benda ni tak mau boleh jadi. Demikianlah musnahnya masyarakat hari ini. Apabila Islam dibuang ke tepi, dibuang ke belakang, tak mau ambil Islam, dijadikan sebagai cara hidup mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Aini, dia kata suami bila menghadapi isteri yang macam ni, dia kata penyelesaian dia. Maka bohong di dalam yang kedua, dia kata bohong yang dibenarkan yang kedua ialah bohong dalam perang itu harus dikerjakan dengan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wal kadhib fil harb, dan juga bohong di dalam perang itu harus. Secara ringkasnya kita habang apa dia? Bohong dalam perang ni kita habang dekat pasukan kita, kata esok pukul 5 kita akan serang musuh kita daripada arah utara. Habang dekat pasukan kita, esok pukul 5 pagi kita akan serang musuh kita daripada arah utara. Esok pukul 5 pagi kita bawa pergi arah timur serang. Kita bohong, kata nak serang daripada utara tapi kita pergi serang ke timur. Bohong tu dia kata bohong strategi. Pasal apa? Hadis Nabi kata apa? Al-harbu khidam. Perang itu penuh dengan taktik dan tipu daya. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita tak tahu. Satu ada dalam pasukan kita tu, tahukah ada musuh dalam selimut. Bila kita habang kata pukul 5, kita nak serang arah utara. Dia dah bagi tahu kat sana. Itu, depan nanti serang pukul 5 pagi, masuk ke utara. Sana dah tunggu lah. Standby. Macam mana haduk jadi hari ini? Apabila pihak penguat kuasa nak buat raid kepada mana-mana tempat, maksiat ke perjudian ke apa ke semua, maklumat dah bocor awal. Esok PP tak ada apa. Pasal apa? Haduk dalam pasukan penguat kuasa tu pun satu SMS tolak abilah. Ni esok dia nak main pukul 4 petang sampai hari ini. Satu SMS dia hantar di Sukang tu, dia dapat 10,000 daripada pihak yang terima maklumat. Cari makan macam tu pun ramai. Tapi dia pakai uniform. Tapi dia duduk dalam pasukan penguat kuasa. Tapi macam ni punya kiamat tu ada kat dia. Maka esok bila orang pergi tak ada apa. Pasal apa? Maklumat habis mesyuarat kemarin, maklumat sampai lah. Maka dalam peperangan juga dia ada strategi dia, maka perlu ada benda-benda macam ni. Wal kadzib fil harb, dan tipu ketika dalam peperangan. Tujuan dia apa? Nak memastikan misi yang kita nak buat itu tidak terkendala. Ha? Baik, kemudian di bawah itu dia kata, dan bohong yang ketiga ialah bohong kerana mendamaikan di antara yang berkelahi. Itu pun harus jua dengan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal kadzib liyusliha bainan nas, dan bohong supaya memperbaikkan dan mendamaikan di antara orang-orang yang berkelahi dan tidak bersetuju-setuju fikir, sebagai yang telah diterangkan di dalam masalah tadi. Ini yang kita bincang dah tadi. Kemudian di bawah itu dia cerita kebaikan apa nama dan kelebihan orang-orang yang mengelakkan daripada jadi permusuhan di antara satu sama lain. Itu tak ada apalah. Dia beritahu di antaranya ialah untung lebih dengan beberapa banyak pahala sedekah, mencapai derajat yang tinggi dan nikmat yang berkekalan, apa semua. Sampai hadis dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pahala yang banyak lebih daripada pahala sembahyang sunat dan puasa sunat dan sedekahnya bagi orang yang menghabiskan usaha untuk nak memperdamaikan orang. Itu di antara kebaikan yang mereka akan dapat. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk bab ma jaa'a fil khiyana wal ghash. Ha, ini tajuk yang menarik. Bab ma jaa'a fil khiyana wal ghash, itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan belok dan juga khiyanah. Macam kita kata-kata pasukan penguasa dia belok kepada pasukan dia sendiri. Ada operasi nak buat, dia bocongkan operasi itu. Maka maksiat berleluasa. Tak boleh tangkap. Kadang-kadang dia setiap dah buat bagi nampak ada. Buat bagi nampak ada. Bagi tahu dah. Kata esok orang nak buat rape, hampa tinggal sikit-sikit. Hak mana yang hampa tak mau pakai dengan tu, hampa tinggal bagi dia pangkat dan tu. Tapi orang jangan tunggu. Lepas sukan dikumpi, pipi seorang pun tak boleh tangkap. Dalam laporan kata, apa dia punya petugas semua cabut lari. Kemudian adalah tinggal barang 2-3 kotak. Barang tu memang dia pun nak pergi batang esok dah. Barang tu dia tinggal. Ambillah inilah barang rampasan. Panggil TV, main di gambar, pergi buat pergi sepah lebih kurang. Lagu tu aja. Lagu tu punya, Allahu Akbar tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak apa punca rosak negara mana pun dalam dunia ni? Punca dia apa dia? Rasuk. Itu saja punca dia. Tentu bercakap tajuk apa pun. Tajuk apa pun. Punca dia satu saja. Rasuk. Duit punya. Punya pasal dia. Tentu bercakap pasal jalan jadi berlubang. Punca tu juga. Tentu bercakap pasal tempat maksiat. Tak apa nama tak diambil tindakan. Pasal itu juga. Semua. Semua. Tajuk apa pun. Punca duit. Duit punya pasal. Benda-benda ni boleh hidup. Kalau boleh stop yang tu, kalau kita boleh berubah hati orang, bagi manusia ni, dia melihat rasuah ni, satu benda yang dia tak akan terlibat, aman dunia ni. Selagi mana dalam hati manusia ada ni, nak makan ni, rasuah ni tu nak makan, habis dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Dan rasuah itu adalah khianat, adalah khianat. Akan datang kita akan jumpa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai perang Khaibar. Nabi habis saja perang Khaibar yang menjadi kubu Yahudi di Madinah ni. Bila habis saja perang Khaibar, Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan tengok sahabat-sahabat dan musuh yang terkorban di dalam perang tu. Jalan-jalan sampai dekat satu tempat, sahabat kata, "Huwa syahid, rajul syahid, fulanun syahid." Sahabat tu beritahu, jumpa satu orang kali-kali, sahabat kita. Orang lain kata dekat Nabi, "Fulan syahid." Dia ni dah syahid lah. Nabi tak kata apa. Jalan. Jumpa satu mayat lagi. Tengok. Sahabat kata, "Fulanun syahid." Dia ni pun syahid. Nabi tak kata apa lagi. Jalan lagi tengok. Tengok kali muka tengok. Sahabat kata, "Fulanun syahid." Dia ni syahid. Nabi kata tak. Nabi kata, "Dia ni aku tak nampak dia syahid. Sebaliknya aku nampak dia ni ahli neraka." Apa cerita? Dia berkata tadi nampak dia berperang, dia lawan, dia apa semua, macam mana pula dia ni pula dikata ahli neraka. Rupa-rupanya apa? Bersama dengan mayat dia tu ada satu burdah, ada satu selendang yang dia curi. Dalam pada perang tu ada harta rampasan. Harta tu tak ada ambil. Sehinggalah habis selesai perang. Bila dah selesai, apa harta yang ditinggal oleh pihak musuh ni kutip. Kutip-kutip-kutip himpun satu tempat. Dia jadi ghanimah. Jadi harta rampasan perang. Ghanimah tu dibahagikan balik. Dia ni dia nampak ada satu selai kain selendang, kain burdah yang dia berkenan kain tu. Dia takut kalau dia tak ambil dulu, takut sekali lagi masa bahagi tadi tak dapat ke dia. Takut dapat ke orang lain. Maka ambil dulu. Dia ambil dulu. Perbuatan dia ambil dulu tu menyebabkan apa? Dia mati. Orang kata dia syahid. Nabi kata tak. Nabi kata dia ahli neraka. Pasal apa? Pasal dia khianat. Dia khianat. Sebelum benda tu dibahagikan, dia sapu dah. Kalau benda macam tu tuan-tuan, bagi satu orang yang turun perang sabilillah, tiba-tiba boleh jadi macam tu, apatah pula kita ni yang piduk terang-terang, piduk ambil duit rasuah dan sebagainya. Kita nak duduk tang mana itu tuan-tuan? Kita nak duduk tang mana esok ni? Yang bila sampai negeri yang hanya ada dua, syurga dengan neraka. Kita nak duduk tang mana? Kerana rasuah yang kita ambil tu, berapa banyak anak bangsa kita lingkup. Kerana rasuah yang kita ambil itu, maka dadah bebas masuk ke negeri ini. Berapa banyak anak bangsa kita yang satu agama dengan kita, yang terlibat dengan dadah ni, tapi hidup sudah tidak membawa makna. Punca daripada apa? Daripada kita dilepas benda itu masuk kerana rasuah. Nak jawab apa depan Tuhan itu ni? Dia kena ada, benda tu kena ada dalam diri kita. Isteri di rumah ni kena peringat suami. Bila suami balik dengan pendapatan yang luar biasa, kena tanya, abang, ni awak duit nampak 2-3 bulan ni nampak lebih dengan ni. Abang ada ambil duit tak elok ke? Suami bawa balik macam tu, isteri kena tanya. Eh apa, abang tuduh aku, katakan aku nak pergi. Dah abang, saya peringat abang. Kalau abang ada ambil, abang bagi balik abang. Jangan abang. Saya tak mau abang, saya tak mau makan duit haram. Jangan abang suap dalam mulut anak-anak kita. Hakil haram. Tolong abang, saya tak mau abang. Kalau isteri macam tu, dia ada di rumah, selamat suami dia insyaAllah. Tolong, pakat-pakat tolong. Pada tuan-tuan, nak masuk syurga, bukan senang. Nak dapat keredaan Allah, bukan senang. Sedaya upaya, kita jaga diri kita, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selebihnya minta Allah bagi kuat. Bagi kuat juga kita untuk nak jauhi benda-benda yang tak elok ni. Pasal apa? Pasal dia membawa kesudahan yang sangat buruk kepada orang yang tak ambil jaga benda-benda macam ni. Nah, jadi bulan depan tak boleh. Dia tu dalam cuti sekolah. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa pula bulan. Bulan 4. Kita tengok mata jalan macam mana. Macam baru lagi masuk 1 Januari itu kan. Baru ni. InsyaAllah panjang umur. Jumpa kalau panjang umur. Jumpa bulan 4 dah. Bulan 4 dah. Lepas tu dia main buat kalung kabut selek apa pula. Tengok-tengok main pula kuliah. Abang tuan-tuan. Bulan depan kuliah tak ada. Bersiapa puasa Ramadan dah. Macam tu punya cepat lah. Inilah mata tuan-tuan. Kalau kita tak boleh nak manage dia. Tak boleh nak urus dia. Dia potong kita. Dia potong kita. Kalau hari-hari kita tak baca Quran, hari itu tak patah balik rahmat kat kita. Hari hak baki tinggal upah hari kita tak tahu. Tak kalau kita nak hidup sampai esok saja, tak ke minggu depan saja, tak tahu tuan-tuan. Saya duduk main kuliah, saya tak kenal nama atau apa, tapi muka boleh cam. Kadang-kadang kita main, ada satu muka tu kita miss betul dengan dia. Dulu dia tidak ada. Tak mana dia duduk, kita boleh duduk nampak. Tapi dah tak nampak. Satu hari tanya, ni selalu hadu duduk sebelah masa dalam kuliah, mana pi orang tua ni? Oh, Pak Haji tu kau Ustaz, oh, dia meninggal lah seorang. Oh, Pak Haji tu kau Ustaz, oh, dia meninggal lah. Oh, bila? Dua bulan kan Ustaz, dua kali kuliah Ustaz lah, dia tak ada dua bulan dah dia meninggal. Tengok Ustaz ni dalam senarai kita ni, dia duduk potong. Nampak? Hari dia, kita tak tahu hari kita. Tak tahu. Dia ke mana pun selamatlah. Setidak-tidaknya detail sakaratul maut dia dah kata. Kita tak lagi. Dan kita tak tahu bila.